Namun demikian Allah SWT menjadikannya suatu ujian kepada mereka, sama ada mereka akan taat kepadanya dengan sekali gus taat kepada Allah SWT ataupun tidak. Dan kemudian kita tahu bahawa Talut telah membawa mereka memerangi kaum yang zalim tersebut, dan mereka telah menang dalam kumpulan yang sedikit setelah disaring oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang-orang yang beriman. Dan ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah mengisahkan bahawa Daud alaihissalam telah membunuh ketua yang zalim itu, iaitu Jalut. Kemudian Allah SWT telah mengangkatnya setelah itu menjadi seorang Nabi, memberikannya ilmu dan juga memberikannya kekuasaan atas muka bumi ini. Kita buka surat 357, 58, 360. Masih lagi kita membicarakan kemudian berkenaan dengan kelebihan-kelebihan Nabi Daud AS, iaitu dalam surat 360, tasbih Nabi Daud AS. Allah SWT telah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dhkur 'abdana Dawuda dzal aidi innahu awwab. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal ishraq. Wat tayra mahsyuratan kullun lahu awwab." وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. Yang maksudnya, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia sangat taat kepada Rabbnya. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk tasbih bersamanya pada waktu petang dan pada pagi hari. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masing sangat taat kepada Allah, dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Dalam ayat ini, kalau kita renung sekejap, kita dapati bahawa dalam 3-4 ayat ya Allah SWT telah menerangkan banyak kelebihan Nabi Daud AS. Allah SWT telah mengenalkan kita kepada hambanya Daud AS. Itu dah satu kelebihan, bahawa dia adalah hamba kami, hamba Allah SWT. Dan itulah sebaik-baik label ataupun status untuk seorang makhluk Allah SWT, iaitu hamba. Sebab itu Allah SWT apabila memuji dan memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan mengisrakannya daripada Baitullahil Haram ke Baitul Maqdis, Allah SWT kata, "Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hamba-Nya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa." Jadi hamba itu adalah satu status yang amat amat tinggi sebenarnya, bukan yang paling rendah. Jadi wadkur abdana, dan ingatlah hamba kami Daud. Zal aidi, dan dia mempunyai sifat, iaitu mempunyai kekuatan. Al-Aid bukan mempunyai tangan. Aid dekat sini artinya yang dibantu ataupun punya kekuatan. Dan innahu awwab, sesungguhnya dia adalah seorang yang awwab, iaitu orang yang sangat taat kepada Rabbnya. Yani. Jadi demikianlah kelebihan Nabi Daud AS. Kemudian, inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal ishraq. Sesungguhnya kami telah menundukkan gunung-gunung, bukan satu gunung, gunung-gunung semua ya, pada ketika itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersamanya. Untuk apa? Bagaimana ia tunduk? Yusabbih Nabil Ashi wa Ishraq, akan bersama-sama Nabi Daud alaihissalam, hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini yang taat pada Rabbnya ini, untuk bertasbih bersamanya pada waktu petang, pada waktu siang. Jadi patutnya pagi dan petang dulu, tapi oleh kerana lafaznya ada kena-mengena dengan balaghah Al-Quran, bunyinya di belakang itu ak dan sebagainya, maka dikehadapankan dulu waktu petang, biasanya pagi dan petang. Wal ishraq, jadi demikianlah gunung-gunung tunduk atas perintah Allah SWT untuk bertasbih bersama-sama dengan Nabi Daud AS. Ini dalil bahawa makhluk Allah SWT yang jamat ataupun yang kita panggil dalam sains apa, non-living things, bukan non-living things, tapi apa dia, dia tidak berakal lah, tidak berakal seperti manusia, juga rupanya ada apa, ada fungsi lain atau buat kerja lain. Di sini adalah tasbih. Mereka semua bertasbih kepada Allah SWT. Bahkan matahari dan bulan pun bertasbih kepada Allah SWT. Dan semua makhluk Allah, batu, bata dan sebagainya, tanah, semuanya bertasbih kepada Allah SWT. Betul ke? Betul. Sebab Allah SWT khabarkan demikian. Cuma kita yang tak dengar dan kita tak faham. Walakillah tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu tidak memahami tasbih mereka. Macam mana mereka tasbih? Allahu a'lam. Bukan dengan lidah ke, dengan apa ke, tapi mereka bertasbih kepada Allah SWT. Wa in kuntum illa yusabbihu bihamdi. Dan tak adalah sesuatu melainkan dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian mereka ini bertasbih asalnya pada Allah SWT, tapi untuk Nabi Daud alaihi salam, kerana Allah SWT muliakan Nabi Daud kerana dia taat kembali kepada Allah SWT, gunung-gunung diperintahkan bertasbih sama-sama Nabi Daud waktu pagi dan waktu petang. Special ni. Insya-Allah. Wa tayra mahsyura, begitu juga Allah SWT telah menundukkan burung-burung. Mahsyurah maknanya burung-burung sepatutnya kalau keluar dia pergi satu-satu apa ni, satu kumpulan ke, ataupun burung pergi mana-mana aja. Dia dengan jenis dia lah, memang betul, tapi dia akan pergi mana-mana aja dan mencari makan. Tetapi Allah SWT tundukkan burung-burung tersebut bila Nabi Daud AS waktu dia nak tasbih, burung-burung itu dikumpulkan. Mahsyurah maknanya terkumpul. Kullun lahu awwab, sama-sama semuanya taat kepada Allah SWT. Itu kelebihan Nabi Daud AS. Yang itu menunjukkan bahawa fungsi seorang hamba di atas muka bumi ini, walaupun dia raja seperti Nabi Daud AS dan sebagainya, fungsi utamanya adalah beribadah kepada Allah SWT. Itu sebaik-baik apa ni, tugas. Kullun lahu awwab. Kemudian Allah SWT tidak lupakan lagi satu nikmat, satu nikmat duniawi yang kita semua tahu, bahawa Nabi Daud seorang raja Bani Israel. Wasyadadna mulkahu, dan kami telah kuatkan kerajaannya. Jadi rupanya kerajaan tu ada yang dikuatkan oleh Allah SWT. Dan kalau kita ambil fahaman yang di sebaliknya, bahawa ada yang tak dikuatkan oleh SWT, ada kerajaan tapi lemah, ada orang kat bawah nak apa ni, nak topple ke nak apa semua ya, macam-macam parti politik ada, huru-hara, walaupun dia ada kuasa tapi huru-hara, sama ada orang-orang di keliling yang tak kuat ataupun yang sebagainya, musuh-musuh dan seterusnya. Tapi untuk Nabi Daud AS, masyadat namul kau, wallahualam macam mana, mungkin dia mempunyai orang-orang yang taat kepadanya kerana dia seorang bijaksana dan sebagainya. Wasyadat namul kahu, kami kuatkan kerajaannya. Wa'atainahul hikmah wa faslal khitab, dan kami kuat, dan kami berikan kepadanya al-hikmah, yang ini kebijaksanaan, iaitu dalam apa, kata ulama, antaranya dalam menyelesaikan perselisihan. Ada orang atau ada dua kumpulan yang berselisih tentang sesuatu perkara. Jadi mereka tak dapat jumpa orang ini, cuba selesaikan, tak boleh. Jumpa orang tak boleh, tapi jumpa Nabi Daud AS, dia akan pasti dapat menyelesaikan masalah mereka. Sebab dia adalah seorang yang diberikan oleh Allah SWT al-hikmah. Hikmah ni bukan sembarangan. Orang mungkin pandai. Pandai. Tetapi tak semestinya dia mempunyai apa? Hikmah. Hikmah ni lebih daripada setakat pandai saja. Wisdom. Dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Faslul khitab tu akan diterangkan lagi. Apa makna faslul khitab? Baik, kemudian Ibnu Katsir rahimahullah taala, dia seorang ulama tafsir, maka dia pun membawa pandangan-pandangan ulama-ulama tafsir tentang beberapa kalimat lafaz dalam ayat ini. Iaitu Mujahid mengatakan kata al-aid, yang ini al-aid ini berarti kekuatan dalam ketaatan. Bukan sebarang kekuatan, kekuatan nak bergaduh ke, bertumbuk, tapi kekuatan dalam ketaatan. Bukan kuat angkat pokok ke dan sebagainya. Yang ini kekuatan dalam beribadah dan beramal saleh. Ada orang boleh kuat angkat tu, angkat ni, angkat batu bila nak puasa, nak solat. Tapi lemah daripada orang yang angkat apa ni, dekat ward, dekat hospital. Jadi dia kuat dalam beribadah dan beramal saleh ini pendapat Mujahid. Sedangkan lafaznya umum, kuat dalam segala hal. Qatadah, seorang ulama tafsir lain, mengemukakan dia diberi kekuatan beribadah dan diberikan pemahaman yang mendalam dalam Islam. Sama juga, kuat beribadah. Dan lagi satu kekuatan dia adalah kuat dalam pemahaman dalam Islam. Ini juga satu tafsiran yang baik. Itu kuat bukan hanya kuat taat, beramal, tapi tak faham tentang apa? Hukum agama-agama itu. Tapi Nabi Daud AS, insyaAllah seorang yang alim. Itulah ulama, sebab dia diberikan kekuatan oleh Allah SWT dalam agama ini. Dan dalam kitab As-Sahihain, yakni Bukhari dan Muslim, telah ditegaskan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ahabbus salati ilallahi salatu Daud, wa ahabbus siyami ilallah siyamu Daud. Kana yanamu nisfal layli wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sulusahu wa kana yasumu yawman wa yufdiru yawman wa la yafiru idha laqa." Salat yang paling disukai Allah adalah salatnya Daud, dan puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Daud. Ini semua Allah. Satu apa? Kenyataan yang apa? Yang amat terpuji lah untuk seseorang tu. Salat yang paling disukai oleh Allah SWT. Salat semua disukai oleh Allah SWT. Allah SWT perintahkan, Allah SWT suka kita lakukan. Tapi dalam banyak-banyak salat tu adalah salatnya satu orang saja. Bukan salat satu kumpulan, bukan salat satu umat, tapi solat satu orang daripada kalangan anbiya ni, iaitu Nabi Daud AS. Padahal Nabi-Nabi semua yang solat. Solat Nabi Daud. Dan puasa pun sama adalah syariat semua umat. Bukan syariat kita. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Telah diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu berpuasa. Artinya puasa ni semua orang lakukan. Semua umat lakukan. Nabi-Nabi semua lakukan. Tapi puasa yang paling disukai oleh Allah SWT adalah puasa satu orang, iaitu Nabi Daud AS. Jelas menunjukkan kelebihannya. Kenapa? Dia tidur tengah malam dan bangun pada sepertiga, dan tidur seperenamnya. Yang bangun tu dia buat apa? Bangun tengok termenung waktu tidur balik? Tidak. Lama berapa jam dia termenung? Bangun sepertiga tu untuk dirikan solat malam. Itu solat malam yang paling disukai oleh Allah SWT. Adapun solat wajib, tentu semua orang kena buat. Ini maksudnya adalah solat sunat. Jadi kemudian dia tidur balik lepas itu. Ada orang buat apa ni, awal, ada orang buat ujung saja. Saya orang buat ujung saja. Yang bagus yang Nabi Daud AS buat, dia buat tengah-tengah. Kemudian dia tidur balik supaya apa? Bila bangun subuh, lepas tu nak buat kerja apa semuanya, mudah. Baik, tapi ini bukan senang nak buat juga lah. Bukan mudah. Kemudian tentang puasa pula, dia selalu berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Itu puasa yang paling disukai oleh Allah SWT, puasa sunat lah. Iaitu puasa satu hari, besoknya tak puasa satu hari ya. Kemudian besok lagi puasa. Jadi kalau satu tahun ada 360 hari, dia dah puasa setengah tahun. Masya Allah, banyak tu setengah tahun. Ada orang puasa straight aja, lepas tu tak puasa straight aja. Dia konsisten lah, maknanya puasa dia ada je. Setengah daripada kehidupan dia tu berpuasa kepada Allah SWT. Dengan itu tak berapa penat. Betul lah. Sebab besoknya buka, tu besok puasa lagi, buka lagi. Lama-lama terbiasa dengan sistem dah boleh ikut. Sebenarnya tu satu puasa yang baik, kerana sentiasa dalam ketaatan tapi tak memenatkan diri. Sama macam solat, betul tak? Dah tidur dulu, bukan tak tidur terus. Bukan solat yang paling disukai Allah SWT adalah solat sepanjang malam. Tak. Betul tak? Ya, tapi tidur dulu, lepas tu bangun, lepas tu solat. Kemudian tidur balik. Puasa sama juga. Ya, bukan maknanya satu hari tu dia puasa terus tak makan-makan. Tak buka terus, tak makan macam itu. Dalam syariatnya pun ada berbuka juga, tapi mengikutnya lah, mengikut syariat mereka. Kemudian selepas itu kata Nabi SAW, wala yafiru idza laqa. Ini banyak ibadat ke sikit ibadat ni? Dah solat macam ni, tiap-tiap malam ni solat, tiap-tiap hampir tiap-tiap hari puasa, mesti jadi lemah patutnya. Buat ibadat tapi mungkin lemah dalam hal-hal kehidupan ya. Tapi kata Nabi SAW, untuk menafikan waham ataupun kemungkinan-kemungkinan seperti itu, dan dia tidak akan melarikan diri jika bertemu. Ya, ini dengan musuh. Kalau dalam peperangan, dia tak lari, tak takut, tak penat lah. Beraninya dia. Itulah Nabi Daud AS. Diorang dah penat sangat, dah banyak sangat solat, banyak sangat puasa, gembik ya. Nak jalan pun apa ni lembab, kerja susah. Baik. Macam kita waktu bulan Ramadan lagi-lagi dah nak hampir buka, lagi lemah lah. Mungkin makin nak sampai dekat apa ni, stop line dia makin lemah. Tapi Nabi Daud AS tak, dalam keadaan macam gitu, ketaatan yang hampir konsisten itu, maka dia tidak akan lemah dan goyang apabila bertemu dengan musuh. Bahkan dia kuat. Firman Allah Ta'ala selanjutnya. Jadi ini sebenarnya hadis ini dibawa oleh Ibn Kathir ada faedah lain, iaitu dia mentafsirkan ayat tadi, ayat dalam surah Sad, Zal aidi innahu awwab, dia seorang yang mempunyai kekuatan. Tadi tafsirkan kekuatan ibadah, inilah dalilnya. Dia kuat dalam ibadah. Baik, firman Allah Ta'ala selanjutnya tentang yang tadi itu, inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahsyurah kullun lahu awwab. Sesungguhnya kami telah menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersamanya pada waktu petang dan pagi hari, dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing sangat taat kepada Allah. Firmannya ini sama seperti firman yang sebelumnya, ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Kan? Sebelum itu kita dah baca melepas, Allah SWT telah perintahkan gunung-gunung dan juga burung-burung untuk bertasbih sama dengan Nabi Daud AS. Baik, Allah Ta'ala telah berfirman, inna sakharna jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq, sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersamanya pada waktu petang dan pagi hari, yakni pada awal dan akhir waktu siang. Dan demikian itu kerana Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada Daud suara yang sangat bagus, yang tidak pernah diberikan kepada siapa pun, di mana ketika dia sedang membaca kitabnya, maka burung-burung berhenti di udara seraya ikut bertasbih. Demikian halnya dengan gunung-gunung yang senantiasa bertasbih bersama-sama dengan Daud pada pagi dan sore hari. Semoga salawat dan salam Allah senantiasa terlimpahkan kepada dia. Ini tentang suara Nabi Daud AS. Ya, ini memang dalam hadis ada diriwayatkan tentang suara Nabi Daud AS yang amat merdu sekali. Bukan waktu dia tengah menyanyi dengan mikrofon ke atas pentas, sedar. Tengah baca kitab Zaburnya, bertasbih kepada Allah SWT, amat merdu sekali suaranya, sehinggakan burung-burung tengah terbang berhenti terpegun dengan suara Nabi Daud. Sedangkan burung-burung tu, kita tahu apa suara dia, apa? Suara dia hebat. Sampai orang tangkap burung, beli burung, letak dalam sangkar, lepas tu apa ni, ajar dia, train dia untuk apa? Untuk nyanyi, masuk competition. Tapi burung kalah dengan Nabi Daud AS. Kelebihan Nabi Daud AS. Ubaid bin Umar berkata, dulu Daud AS pernah mengambil rebana dan menabuhnya, lalu membaca kitab Zabur dengan suara tersentak-sentak. Yang dimaksudkan dengan hal itu adalah dia menangis dan ditangisi. Dari Aisyah dia bercerita, Rasulullah SAW pernah mendengar suara Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu sedang membaca Al-Quran. Maka beliau bersabda, laqad utiya Abi Musa min mazamir Ali Dawud. Maksudnya sesungguhnya Abu Musa telah dikarunia bahagian dari seruling keluarga Dawud. Ini hadis yang sahih. Abu Musa Al-Ash'ari seorang hafiz Al-Quran dan dia seorang qari pada zaman Rasulullah SAW. Selalu membaca Al-Quran kat rumah dia baca. Nabi Muhammad SAW bila lalu kat rumah dia akan berhenti lama. Kenapa? Nak dengar Abu Musa Al-Ash'ari baca Al-Quran. Sebab suara dia amat amat merdu sekali. Maka Nabi SAW lafazkan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah tadi, sesungguhnya dia telah diberikan apa? Sebahagian daripada seruling keluarga Daud, bukan seruling untuk tiup tu, maknanya suara, suara yang merdu yang diberikan kepada keluarga Nabi Daud AS. Kadang keluarga tu untuk keluarga, kadang-kadang Daud tu keluarga tu maknanya Daud tu sendiri ya, AS. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laqad u'tiya Abu Musa min mazamiri Daud." Sesungguhnya Abu Musa telah dianugerahi seruling Daud. Dari Abu Uthman An-Nahdi, dia bercerita, "Aku pernah mendengar suara kecapi dan seruling, dan aku tidak pernah mendengar suara yang lebih merdu dari suara Abu Musa Al-Ash'ari." Alhamdulillah, Allah SWT juga telah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Muhammad SAW tak sampai suaranya macam Nabi Daud AS, itu kelebihan khas yang Allah telah berikan. Tetapi penggunanya daripada umat Nabi Muhammad SAW, ada yang apa? Yang hampir sama ataupun sama dengan suara Nabi Daud AS. Selain suaranya yang merdu itu, Daud juga sangat cepat dalam membaca kitabnya Zabur. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bercerita Rasulullah SAW bersabda, "Khuffifa ala Daud al-qira'ah, fakana ya'muru bida'batihi fatusraj, fakana yaqra'u al-Qur'ana min qabli an tusraj dabatuhu, wa kana la ya'kulu illa min amali yadayh." Maksudnya, telah dimudahkan bagi Daud dalam membaca kitab Allah. Dia pernah menyuruh menyiapkan binatang kenderaannya, lalu dipasangkan pelana pada binatangnya tersebut, dan dia berhasil menyelesaikan bacaan Al-Quran sebelum pelana itu selesai dipasang. Dan Daud tidak makan kecuali dari hasil kedua tangannya sendiri. Jadi dia hafal kitabnya, dia baca dengan pantas, cepat, mudah dia baca. Dan Quran ini bukan Quran Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud Al-Quran dalam hadis di atas adalah Az-Zabur, yang diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Daud AS. Al-Quran makna asalnya adalah benda yang dibaca. Itu makna Quran. Yang maksud kat sini bukan Quran yang kita tahu, tapi Quran based on bahasanya, itu benda yang dibaca, kitab yang dibaca. Kemudian dia seorang raja yang mempunyai banyak pengikut. Dia mampu membaca kitab Zabur lebih cepat dari pemasangan pelana binatang. Dan demikian itu merupakan kecepatan yang diikuti dengan renungan, keindahan suara dan lagu dengan penuh rasa khusyuk. Macam cepat maknanya dia baca macam singgan eh. Dia baca macam biasa dengan suara yang merdu dan sebagainya. Dia mentadabburkan ayat-ayat. Jadi mudah-mudahan selawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepadanya. Itu kelebihan diberikan kepada Nabi Daud AS. Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa atayna Dawuda Zabura," dan kami berikan Zabur kepada Daud. Jadi ini dalil tentang nama, satu nama daripada kitab-kitab Allah Subhanahu Taala. Kitab Allah Subhanahu Taala banyak yang diturunkan kepada siapa? Kepada rasul-rasulnya. Antaranya ini adalah Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi bila dah turun ayat macam ini, kita dah wajib beriman bahawa Zabur tu adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kita beriman dengan nama dia secara spesifik. Kalau kita tak jumpa ayat macam ini, kita katakan, oh, Nabi ini dapat kitab, Nabi itu dapat kitab lah. Kitab apa nama? Wallahualam. Tapi bila dah sebutkan namanya, kita kena beriman dengan keimanan yang khusus. Itu maksud. Zabur adalah kitab yang sudah sangat masyhur. Dan di dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim, telah kami menyebutkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan perawi lainnya, bahawa kitab Zabur itu diturunkan pada bulan Ramadan. Dan di dalamnya terdapat berbagai macam nasihat, hikmah dan pelajaran yang sangat masyhur dan dapat diketahui oleh orang yang memperhatikan dan membacanya. Tentang kitab Zabur Nabi Daud AS ini turun pada bulan Ramadan, terdapat hadis yang sahih ya. Kita baca kuno tu ada di bawah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain lagi. Jadi pun bulan Ramadan ini bukannya bulan yang turunkan dalamnya Al-Quran Al-Karim. Itu ya dah cukup memuliakan bulan Ramadan ini. Kuno kitab Zabur ni pun juga diturun pada bulan Ramadan. Ada pun kitab lain, Allahu a'lam. Kalau ada dalil, iyalah kita cakap tak ada, kita Dia tak tahulah. Dia kata Allah alam, Allah saja yang tahu. Baik, yang ketiga, menyatunya predikat raja dan kenabian pada diri Nabi Daud AS. Jadi ada dua title, satu raja dan satu nabi. Raja Daud dan Nabi Daud. Firman Allah Ta'ala, وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Maksudnya kami, ya Allah, anugerahkan kepadanya kekuasaan dan hikmah yang besar. Dan firmannya, وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةِ, dan kami berikan kepadanya hikmah, iaitu apa? Kenabian. Tafsir Rabbul Nukati Rahman Ta'ala, apa makna hikmah kat sini? Jadi kenabian, jadi Allah berikan dia kenabian. وَفَصْلَ الْخِطَبْ, apa pula? Dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan, iaitu kebijaksanaan dalam berbicara dan memberi keputusan. Dan hal itu yang menjadi pilihan Ibnu Jarir. Ini riwayat daripada ulama tafsir yang masyhur, iaitu Ibnu Jarir rahimahullah. Jadi dia seorang nabi dan juga seorang raja. Kemudian taubat Nabi Daud alaihissalam, terangkan tentang kisah, satu lagi kisah yang amat masyhur tentang Nabi Daud alaihissalam, iaitu tentang taubatnya. Taubat maknanya apa? Kembali kepada Allah SWT. Taubat daripada apa? Daripada dosa. Jadi apakah Nabi Daud AS telah buat dosa, lepas itu dia bertaubat? Kita akan baca sebab diterangkan dalam Al-Quran tentang taubat Nabi Daud AS ini, dan juga dalam hadis. Dan Allah SWT telah berfirman, وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Artinya, dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar, ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut kerana kedatangan mereka. Mereka berkata, janganlah kamu merasa takut, kami ialah dua orang yang berperkara, ini bersengketa, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat, sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan sangat sedikit sekali mereka itu. Dan Daud mengetahui bahawa kami mengujinya, maka dia meminta ampun kepada Rabbnya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Maka kami berikan ampunan baginya atas kesalahan-kesalahannya itu. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Jadi ini secara detail Allah SWT terangkan tentang kisah Nabi Daud AS bertaubat. Jadi banyak ahli tafsir dari kalangan salaf maupun khalaf, itu artinya ulama-ulama yang kemudian, yang menyebutkan beberapa kisah dan akhbar, ini berita, yang majoritas merupakan Israiliyat. Dan bahkan di antaranya ada juga yang bohong. Israiliyat artinya riwayat-riwayat daripada siapa? Daripada Israel, orang-orang Yahudi ataupun Nasrani, dalam kitab Taurat ataupun Injil mereka. Jadi ulama tafsir ni, tengah cerita pasal siapa ni? Ulama ahli tafsir dulu dan sekarang banyak sebutkan kisah, riwayat-riwayat berita yang kebanyakannya daripada siapa? Sumbernya dari Bani Israel, dinamakan Israiliyat. Dan bahkan di antaranya ada juga yang bohong. Israiliyat ke bukan Israiliyat, ia bukan berita yang benar. Tentang apa? Tentang kisah taubat Nabi Daud AS. Apa dosa yang dia buat ni? Apa dia? Apa masalah dia ni? Kenapa dia rasa dia diuji oleh Allah SWT? Kenapa pula dia tunduk, rukuk dan dia sujud kepada Allah SWT ni? Jadi macam-macam kisah keluar. Baik. Jadi kata Ibn Kathir Ta'ala, berita-berita tentang hal ini banyak, tapi banyaknya sumbernya Israiliyat, banyak bohong. Banyak yang bohong. Baik. Di sini kami sengaja tidak menyajikannya, apa dia, berita-berita Israiliyat ini, kerana menurut kami kisah yang ada di dalam Al-Quran itu cukup dijadikan pegangan. Dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa sahaja yang dikendakinya ke jalan yang lurus. Memang demikianlah, kita kalau beriman, apa yang dalam Quran sebenarnya dah cukup, dah cukup untuk kita. Tak perlu kita cerita tu cerita ni banyak-banyak. Orang yang perlukan cerita tu cerita ni, nak tambah-tambah sedap lagi rencah ke rempah, itu artinya dia kurang beriman dengan apa yang terdapat termuat dalam Al-Quran. Okay, para imam telah berbeza pendapat tentang sujud pada bacaan sod. Ini ringkas . Sekarang cerita pasal tentang ayat ini, ayat yang tadi kita baca tu, tentang hukum sujud tilawah kat sini. Apakah dia merupakan sujud yang menjadi suatu keharusan? Keharusan bahasa Indonesia artinya satu kewajipan lah, atau satu sunnah. Atau dia merupakan sujud syukur dan bukan suatu keharusan? Berkenaan dengan hal itu terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Awwam, dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Mujahid tentang sujud pada bacaan Sod. Sod ni surahnya, bukan maknanya Sod terus kita sujud . Dalam surah Sod ni ada part bawah tu kan, ada tanda tu, ada tak apa ni, kena sujud tak kat situ? Jadi seorang yang bernama Al-Awwam tanya kepada Mujahid. Mujahid ni seorang tabi'in, dia murid yang terkemuka kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi. Jadi ditanyakan kepada Mujahid ni, maka dia berkata, aku juga pernah bertanya kepada Ibn Abbas. Rupa-rupanya Mujahid pun pernah tanya pada gurunya Ibn Abbas. Siapa Ibn Abbas? Sahabat yang telah diajarkan oleh Allah SWT tafsir Al-Quran. Jadi dia seorang yang kalau tentang tafsir tu dia hebat, Abdullah bin Abbas. Dan Nabi SAW mukah doa kan, apa ni, kefahaman dalam agama dan takwil, iaitu tafsir Al-Quran ini, kepada Allah SWT untuk Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kita tahu doa Nabi SAW, doa yang apa? InsyaAllah doa yang mustajab, dikabulkan oleh Allah SWT. Dan demikianlah, banyak tafsiran datangnya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi dia ditanyakan kepada Ibn Abbas, kemudian apa yang menyebabkan kamu bersujud? Dia menjawab, tidakkah engkau membaca ayat? Rupanya Ibn Abbas pun sujud waktu baca ayat ini. Dia jawab, tidakkah engkau membaca ayat wa min dzurriyyati Daud wa Sulaiman sampai ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih, dan kepada sebahagian dari keturunannya Nuh, iaitu Daud, Sulaiman dan nabi-nabi lain dalam surah Al-An'am tu, mereka itu, itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Jadi apa dia? Ikutlah petunjuk mereka. Antaranya Nabi Daud AS. Dan antara petunjuknya apa dia? Dia sujud. Dan Nabi Daud AS termasuk orang yang menyuruh Nabi kalian untuk mengikutinya. Ini Nabi SAW, maksudnya dekat sini Nabi SAW termasuk orang yang diperintahkan untuk apa? Mengikut Nabi Daud AS. Itu maksudnya, balik pula. Maka Daud AS pun sujud kerananya, ini kerana Sa'd. Maka Rasulullah SAW pun sujud kerananya pula. Dan ketika ini, dalam kisah ini, dia sujud. Nabi Muhammad SAW pun ikut sujud. Sebab itu adalah sunnah Nabi Daud AS. Jadi, maka disyariatkan kepada umat ini. Jadi, sebabnya adalah di perbuatan seorang Nabi. Itu jawapan Ibn Abbas. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibn Abbas. Dia mengatakan sehubungan dengan sujud pada bacaan Sa'd, dia bukan termasuk sujud yang menjadi keharusan. Jadi Ibn Abbas ada riwayat lain, dia kata sujud ni bukan sujud yang mesti buat ataupun disunahkan buat seperti sujud tilawah lain. Dan aku sendiri pernah menyaksikan Rasulullah SAW mengerjakannya. Masalah ada buat? Ada buat. Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibn Abbas bahawa Nabi SAW pernah bersujud pada bacaan Sa'd. Seraya berkata, Daud pernah mengerjakannya sebagai taubat, sedang kita melakukannya sebagai ungkapan rasa syukur. Jadi, hadis yang terakhir ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, menerangkan kenapa Nabi SAW, Nabi kita, sujud bila baca ayat ini. Sebab dia adalah sujud syukur ke sujud tilawah? Sujud syukur. Syukur terhadap apa? Terhadap nikmat yang Allah SWT berikan kepada dia. Kerana berikan taufik atas iman dan apa-apa juga. Dan juga kerana berikan, dikhabarkan tentang Nabi Daud AS. Dan Nabi Daud AS sujud ketika itu pula. Kerana apa? Kerana bertaubat. Jadi sebabnya lain-lain. Dan yang terakhir tu, yang daripada Imam Nasa'i itu, datangnya daripada Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi dia sendiri yang menerangkan kenapa dia sujud. Ini bukan sujud tilawah. Adapun yang lain tu ada sujud apa? Sujud tilawah. Kerana ada ayat yang memerintahkan sujud ke dan sebagainya. Kita tahu sujud tilawah adalah sujud apa ni? Sujud yang khas. Kenapa sujud? Kerana bacaan. Dia tak ada sebab lain melainkan kerana apa? Bacaan. Sujud syukur kerana nikmat. Ya, sujud taubat kena taubat ya, beza. Sekarang tengah ceritakan tentang sujud tilawah. Abu Daud meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia bercerita Rasulullah SAW pernah membaca Al-Quran di atas mimbar. Dan ketika sampai pada ayat sajdah, maka beliau langsung turun dan bersujud. Lalu orang-orang pun ikut bersujud bersama. Dan pada hari yang lain beliau membacanya kembali. Dan ketika sampai pada ayat sajdah, orang-orang pun bersiap untuk bersujud. Maka beliau bersabda, sebenarnya sujud itu merupakan taubat seorang Nabi. Tetapi aku melihat kalian telah bersiap-siap untuk bersujud. Maka beliau pun turun dari mimbar dan bersujud. Kita bersoalan, dia baca surah Sa'd. Masak air. Air ke air turun daripada kota tinggi ke ataupun. Baik. Jadi Nabi SAW baca surah Sa'd tadi atas mimbar waktu dia khutbah. Dan bila sampai ayat sajdah tadi, dia sujud. Orang pun ikut sujud. Sebab tu itu memang apa ni, praktiknya para sahabat. Nabi buat apa dong ikut? Bukan macam sekarang, Nabi buat nak tanya dulu. Ini khas untuk Nabi ke? Untuk semua ke? Ini tak perlu buat? Ini wajib ke? Tak wajib ke? Ingatkan asalnya apa Nabi SAW buat, kita kena buat. Baik. Kemudian, pada hari yang lain, Nabi SAW baca ayat sama atas mimbar. Tapi Nabi tak sujud lagi. Tapi Nabi SAW kata apa? Sebenarnya sujud itu merupakan taubat seorang Nabi. Jadi bukan sujud tilawah. Sujud taubat daripada seorang Nabi, iaitu Nabi Daud AS. Tetapi aku melihat kalian telah bersiap-siap untuk bersujud. Nah, kamu semua nak sujud. seolah-olah dia adalah sujud tilawah. Sampai aja sujud, tak kira apa ya, itulah sujud tilawah. Dia menunjukkan bahawa dia bukan sujud tilawah. Maka beliau pun turun dari mimbar dan bersujud. Tapi boleh sujud tak? Boleh. Dia kenapa pula Nabi Syam sujud? Sujud taubat apa pula? Bukan sujud taubat, tapi sujud syukur terhadap apa? Antaranya Allah, nikmat Allah SWT, yang mana Allah SWT telah menerima taubat Nabi Daud AS. Diberikan taufik kepada Nabi Daud AS untuk bertaubat dengan cara yang unik itu. Kemudian Nabi Daud AS pun dapat hidayah dan dia bertaubat. Itu menunjukkan Allah SWT, dan Allah SWT kata lepas itu faghfarna lahu dzalik, maka kami pun mengampunkan untuknya demikian. Jadi maknanya nikmat atas taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi sujud syukur. Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas, dia bercerita ada seseorang yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku pernah bermimpi layaknya mimpi orang yang tidur. Seakan-akan aku sedang solat di belakang sebatang pohon. Lalu aku membaca ayat sajdah, maka pohon itu bersujud dengan sujud yang ku lakukan. Lalu aku mendengar pohon itu berkata sedang dia dalam keadaan bersujud, ya Allah, tetapkanlah dengan sujud itu pahala bagiku di sisimu, dan jadikanlah dia sebagai simpanan di sisimu, dan tempatkanlah dia sebagai pemberat timbanganku, dan terimalah ia dariku sebagaimana engkau menerima dari hambamu Daud. Ibn Abbas berkata, aku pernah menyaksikan Nabi SAW berdiri dan membaca ayat sajdah, lalu beliau bersujud. Kemudian aku mendengar beliau berucap sedang beliau dalam keadaan bersujud, seperti apa yang dikisahkan seseorang mengenai ucapan sebatang pohon. Dan doa ni dalam lafaz Arab dia adalah kitab-kitab zikir apa ni, dan doa daripada sunnah, yang warid daripada sunnah. Kita akan jumpa doa ini, doa sujud. sujud tilawah boleh, ya, dalam sujud tilawah pun boleh, yang mana di akhirnya ada apa, kama maqabilta min abdika Daud, yang sebagaimana engkau telah terima daripada hambamu Daud alaihissalam. Ini tawasul. Ini adalah tawasul. Tawasul dengan apa? Dengan perbuatan Allah SWT. Ini sifat juga daripada Allah SWT. Apa dia? Allah SWT telah mengampunkan, telah terima sujudnya Nabi Daud AS. Ini dan taubat. Jadi kita bertawasul Allah SWT, engkau telah ampunkan orang ini, Nabi Daud ini, maka dengan pengampunan, dengan perbuatan itu, kau ampunkanlah. Ini tawasul yang betul. Bertawasul dengan nama Allah SWT ke Asmaul Husna, ataupun dengan sifat-sifat Allah SWT. Sifat-sifat Allah SWT banyaklah. Antaranya pengampunkan, yang maha mengetahui, ajarkan aku dan sebagainya, sembuhkan penyakit, sembuhkan penyakit. Tapi juga dengan apa? Dengan perbuatan Allah Subhanahu Taala. Bagaimana engkau telah memenangkan apa ni, hamba-hambamu yang beriman atau orang kafir musyrik, kau apa ni, bantulah kami, menangkanlah kami, ataupun sebagainya. Ini semua menunjukkan kefahaman kita dalam agama. Jadi apa akhirnya hukum sujud dalam surah Sad ini? Adakah dia sujud tilawah macam sujud-sujud yang lain? Jawabnya tidak. Tidak semestinya kita bila sampai ayat tu kita sujud. Walaupun tilawah asalnya pun tidak wajib. Tapi amat-amat dia apa ni? Dituntut. Dan sebabnya adalah tilawah. Tapi sujud tu boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh. Dan sujud itu adalah sujud syukur. Jadi sekali-sekali ditinggalkan. Jangan kita asyik sampai ayat tersebut dan kita sujud saja seolah-olah dia macam sujud tilawah. Tak tahu dia sujud tilawah ke bukan. Sekali-sekali kita sujud, sekali-sekali kita tidak. Ini pendapat yang benar melalui dalil yang kita telah baca tadi dari hadis. Macam mana nak tahu sujud ni sujud tilawah ke bukan? Daripada hadis Nabi SAW, Nabi SAW bila ini tempat sujud tilawah, tempat sujud tilawah, tak pernah miss daripada Nabi SAW. Dia sujud tilawah. Itu dia. Ni kalau tidak, tak boleh kita dalam solat, tahu-tahu je sujud, mana boleh sujud? Suka-suka nak syok nak sujud, sujud. Nak rokok-rokok terus baca lagi, mana boleh? Dah rosakkan apa buatan solat, asalnya haram. Membatalkan solat tak? Walaupun dia sujud. Jadi maknanya sujud itu dibenarkan atau yang diizinkan Allah SWT, baru kita boleh sujud. Dan izin itu daripada siapa? Daripada syarak. Ini Rasulullah SAW. Jadi bila dia sujud, baru kita boleh sujud. Sama ada lagi-lagi kalau dalam solat, kalau solat bebas itu. Cuma ada ulama mengatakan kalau boleh dalam solat tu tidak sujud, ya, tidak sujud setelah baca ayat ini, sebab dia sujud syukur. Kalau luar solat boleh. Tapi buat pendapat ulama lain, mereka anggap ni juga sebagai sujud tilawah. Okey, jelas ya. Okay, kemudian tentang ayat surah Sad lagi, Allah Taala telah berfirman, "Faghfarna lahu dzalik wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab." Maka kami berikan ampunan baginya atas kesalahan-kesalahannya itu. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Okay, demikianlah kita kalau lihat. Sebelum bertaubat, memanglah tinggi kedudukannya. Lepas bertaubat, buat salah, kemudian balik pada Allah SWT. Apa jadi pada dia? Wa inna lahu 'indana lazulfa. Maka dia sesungguhnya mempunyai kedudukan yang dekat. Zulfa ni dekat. Di sisi kami, makin dekat pada Allah SWT. Bila buat salah, tetapi mesti bertaubat. Makin dekat pada Allah SWT. Ini dapat dirasakan oleh orang yang bertaubat. Makin dekat dengan Allah SWT. Wa husna ma'ab. Dan tempat kembali yang baik. Sebab Allah SWT amat suka orang yang bertaubat. Inna Allah yuhibbut tawwabin. Sebenarnya Allah SWT amat menyukai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahirin. Dan orang-orang yang mensucikan diri mereka daripada kekotoran yang zahir ataupun batin. Jadi kita dapati Rasulullah SAW dalam hadis tadi ya. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, diceritakan tentang apa? Apa yang berlaku ketika dia tidur? Apa berlaku? Mimpi, dia mimpi, orang pun bermimpi. Tapi nak amal tak dengan mimpi ni? Jadi tak pasti. Jadi datang jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kalau ada, mesti jumpa dia. Itu dia. Kita ni, kalau Nabi SAW ada, kita jumpalah Nabi SAW. Sebab tu kalau Nabi SAW masih kita boleh berbual, dia jumpa, dia boleh dengar kita, kita terus ada masalah, kita jumpa Nabi SAW. Orang kata Nabi SAW boleh keluar jumpa orang. Ya? Dia tak kekal dalam kuburnya. Sebab tu menunjukkan tu tak benar. Yang benar adalah Nabi SAW telah meninggal dunia, telah wafat sebagaimana orang-orang lain, Nabi-Nabi lain pun meninggal dunia. Jadi bila dia waktu dia hidup tu, maka kita bila ada masalah mesti, bukan boleh saja, mesti wajib jumpa Nabi SAW dan cari penjelasan, minta penjelasan dari Rasulullah SAW. Dan kalau selepas kewafatan Rasulullah SAW kita ada permasalahan, kita jumpa pewaris Nabi, iaitu para ulama dalam permasalahan kita. Itu kita kena faham ni. Jadi sahabat ini dia balik kepada referensinya, iaitu Rasulullah SAW. Aku mimpi, aku baca ayat ini, ayat Sad ini, kemudian aku sujud, pokok tu pun sujud, yang pokok tu yang depan aku sujud sama-sama. Lepas tu pokok tu boleh baca doa ni. Macam mana ni? Jadi Rasulullah SAW pula rupa-rupanya gunakan mimpi tersebut. Dia pula bila dia sujud, lepas baca ayat sajadah, kita tak cakap ayat sajadah apalah sebenarnya, dia baca doa yang terdapat dalam mimpi sahabat tersebut. Menunjukkan dia satu apa ni, satu approval tentang apa ni, dibolehkan beramal dengan doa yang terdapat dalam mimpi sahabat tadi. Dan ini termasuk mimpi apa ni, yang termasuk daripada bahagian wahyu. Ada mimpi-mimpi ni termasuk sebahagian daripada 46 ataupun tak ingat saya berapa bilangan daripada bahagian-bahagian wahyu. Dia bukan wahyu lah. Wahyu datang kepada Allah SWT, tapi bahagian daripada wahyu. Ada mimpi-mimpi yang salih ini, ru'ya salihah. mimpi yang soleh ni mestilah datang daripada orang yang yang soleh. Eh? Kalau yang tak soleh, jangan mimpi lah nak dapat mimpi yang yang soleh ni. Mimpi je lah. Berani. Dan orang-orang yang yang apa ni, yang yang apa ni mimpi ni pun tak bermimpi pun bahawa dia apa ni, dia akan bermimpi dapat mimpi yang soleh. Sebab ibadahnya bukan kerana nak dapat mimpi-mimpi special ni, betul lah. Dia beribadah pada Allah SWT ikhlas lah kerana Allah SWT, bukan nak dapat satu personal benefit ni kat dunia ni. Kalau ada dapat, apa dapat kat akhirat? Jadi dapat tu satu nikmat saja tu. Tapi ada orang pula ajarkan kepada anak-anak murid dia, kau kalau nak dapat mimpi yang bagus, special ni, mimpi soleh ni, jumpa Nabi ke, jumpa tu, kau baca pula doa-doa ni sebelum kau tidur ke dan sebagainya. Kenapa pula macam itu? Asalnya bukan macam itu kan? Asalnya kita beribadat pada Allah SWT untuk Allah SWT. Bukan untuk dapat itu, dapat dapat ini. Allah SWT berikan kepada siapa yang dikehendaki lah. Baik. Jadi Allah SWT telah terangkan bahawa Nabi Daud AS selepas itu jadi lebih dekat kepada Allah SWT dan mempunyai tempat kembali yang baik. Dia kata berganti rahmat Ta'ala, maksudnya bahawa pada hari kiamat kelak dia akan mempunyai kedudukan yang mendekatkan dirinya kepada Allah dan tempatnya yang suci, itu syurga. Sebagaimana telah ditegaskan dalam sebuah hadis, al-muqsituna 'ala manabira min nur an yaminir rahman wa kilta yadayhi yamin alladhina yaqsutuna fi ahlihim wa hukmihim wa ma walu. Orang-orang yang adil itu berada di atas mimbar yang terbuat, orang-orang yang adil berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan Rabb yang Maha Pemurah Ar-Rahman, dan kedua tangannya yakni Allah adalah kanan, iaitu orang-orang yang berbuat adil terhadap keluarganya, adil dalam keputusannya dan terhadap apa yang dipimpinnya. Tak kira raja ke, tak semestinya raja yang akan diri atau duduk tinggal kat atas satu tempat yang khas hari kiamat kelak, iaitu mimbar-mimbar yang diperbuat daripada cahaya, dan mimbar-mimbar itu kedudukannya adalah di sebelah kanan Tuhan, yang ini apa ni, Ar-Rahman, iaitu raja ke ataupun orang yang mempunyai ahli keluarganya, dia berlaku adil kepada mereka ataupun apa-apa organisasi ke dan sebagainya. Itu semuanya akan mendapat nikmat ini ataupun janji ini daripada Rasulullah SAW. Kita perhatikan bahawa Nabi SAW hadis yang sahih. Okay, kita lihat footnote-nya daripada siapa? Daripada Sahih Muslim, eh? Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Bahawa Allah SWT mempunyai dua tangan, wakil tayadaihi yamin. Nabi SAW yang cakap begitu. Dan kedua tangannya kanan. Macam mana? Itu menunjukkan dia lain daripada makhluk. Kita kanan kiri. Allah SWT dua-duanya kanan. Kanan kita mulia, kiri tak mulia. Kita kalau nak buat benda-benda yang mulia, kita pakai tangan kanan tu lah. Tapi nak buat istinja ke apa ke, kita pakai tangan yang kiri. Tapi untuk Allah SWT, dua-dua tangan Allah SWT mulia. Yamin, kanan. Okay. Jadi ini semua dalil-dalil tentang hal ini, eh. Jadi untuk kita beriman, kalau kita tak boleh mengaku bahawa kita lebih tahu tentang Allah SWT, tentang sifat sifat Allah SWT lebih daripada Allah SWT sendiri. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Tidakkah, apakah apa ni, orang yang menciptakan tu yang lebih mengetahui, dan dia adalah Maha Latif dan Al-Khabir, yang mengetahui. Baik. Kemudian firman Allah SWT tentang Nabi Daud AS yang lainnya dalam surah Sad, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladina yadhilluna an sabilillah lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, kerana dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, kerana mereka melupakan hari perhitungan. Ini satu perintah dan nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan Nabi Daud AS terhadap nikmatnya yang besar, iaitu telah menjadikan Nabi Daud AS sebagai khalifah di atas muka bumi. Nah, kalau macam ini, maknanya khalifah adalah penguasa atau pemimpin, pemakmur atas muka bumi ini. Sebab dia raja dan juga seorang nabi. Jadi tugasnya adalah, antaranya adalah fahkum bainan nasi bilhaq, hukumkanlah di antara manusia dengan hak, iaitu dengan kebenaran, dengan keadilan, bukan dengan kezaliman, menganiaya dan sebagainya, bukan dengan hawa nafsu. Nabi Daud AS pun diberi peringatan, apalagi raja-raja lain, apalagi hakim-hakim lain. Kalau dengar kisah pasal hakim-hakim mahkamah pun dah cerita macam-macam hal. Kita kena ingatlah akan ayat-ayat seperti Nabi Daud AS telah diingatkan supaya apa? Supaya berlaku adil. Fahkum bainan nasi bilhaq, bukan dengan batil. Walatat tabi'il hawa. Dan perintah larang pula, menunjukkan bahawa kuat peringatan ini, keras amaran ini. Dan perintah, jangan kamu ikut hawa, yang ini hawa nafsu. Maka apa yang akan berlaku? Fayudillaka an sabilillah. Jika kamu lakukan demikian, hawa nafsu itu akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Jalan Allah apa dia? Hukum dengan al-haq, dengan kebenaran, dengan keadilan. Yang lain itu semuanya bukan jalan Allah. Kemudian orang-orang yang sesat dari jalan Allah, jadi dia dah sesat dari jalan Allah sebab dia yang menyesatkan dirinya dari jalan Allah dengan mengikut hawa nafsu dia, tidak mengikut jalan Allah dengan adil. Jadi lahum azabun syadid, mereka akan mendapat azab yang amat pedih, yang berat. Lima nasu yaumal hisab, sebab mereka melupakan hari perhitungan. Jadi mereka terlupa, bukan mereka terlupa. Kalau terlupa tak apa, ini mereka lupakan, tak mau ingat akan hari kiamat. Apa dosa berhukum dengan hukuman yang tidak adil. Betul, mereka akan mendapat azab yang berat. Maka dalam hadis, kalau kita nak panjangkan hal ini, Nabi SAW telah mengingatkan tentang apa ni? Tentang hakim, orang-orang yang jadi hakim ni, bahawa ada yang apa ni, masuk api neraka. Dua masuk api neraka, satu yang masuk syurga. Masuk api neraka, yang pertama yang jahil, lepas tu hukum dengan kejahilan. Yang satu pandai, alim, tapi hukum dengan apa? Dengan hawa nafsu. Lagi satu adalah orang yang alim dan hukum dengan yang dengan kebenaran. Jadi orang bodoh, orang tak pandai, tak tahu, tak boleh jadi tak jadi hakim. Dan orang jahat pun, fasik pun tak boleh jadi hakim. Yang boleh jadi hakim ialah orang yang alim dan adil. Dan dalam hadis lain, Nabi SAW telah bersabda bahawa apa ni, orang yang jadi hakim ini seperti apa ni, disembelih dengan, bukan dengan pisau yang tajam. Macam kena sembelih, tapi bukan dengan pisau yang tajam. Macam kalau kena sembelih dengan pisau yang tajam, sakit jugalah, mana tak sakit, darah. Tapi bandingkan kalau kita kena sembelih sampai putus dengan senjata ataupun alat yang tidak tajam, lebih sakit lagi. Sebab kerja hakim ni kerja yang susah. Nak dengarkan masalah orang dan sebagainya, tak ramai. Kemudian lepas tu nak ijtihad, nak betul-betul apa ni, perhatikan mana yang hukum yang adil, siapa yang mungkin bohong dan sebagainya. Ini bukan perkara yang senang. Tak ramai ulama di kalangan ulama salaf dahulu, bila ditawarkan, bahkan diperintahkan sebenarnya untuk menjawat jabatan hakim qadi zaman dahulu, dipanggil qadi, ramai yang menolak. Sampai ada cabut lari ke luar negeri, cabut, tak mau jadi tak mau jadi hakim. Biarkan aku gini mengajar, tulis buku apa semuanya, jadi alim ulama, tak apalah, jangan jadikan aku qadi. dipaksa, ada yang sampai dipaksa, ada yang untuk appeal, tak maulah lepaskan. Zaman sekarang juga ada seperti itu. Syekh Uthaymin rahmatullah pernah ditawarkan seperti itu, dia tak mau. Dia appeal beberapa kali, tak mau apa ni, masuk dalam majlis kehakiman dan sebagainya. Tetapi ada juga ulama yang menerima, ya. Bukan maknanya mereka tak bagus, ya. Mereka apa ni kurang warak dan sebagainya, tapi mereka fikirkan tentang kewajipan mereka melaksanakan tugas berat. Semua lari, siapa yang nak laksanakan? Orang yang tak ada, orang yang jahat, dia jalan yang jadi setidaknya lagi teruk pula. Kita ada contoh-contoh ulama yang merupakan qadi, ya, qadi. Ramai sebenarnya. Baik, jadi jangan ikut hawa nafsu, dia akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perintah dan larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Daud Alaihissalam. Demikian itulah khitab yang oleh Allah Taala langsung ditujukan kepada Daud, direct. Maksudnya Allah menjadikannya sebagai pemegang kekuasaan dan pemimpin bagi umat manusia. Dia diperintahkan supaya menyuruh mereka berbuat adil dan mengikuti kebenaran yang diturunkan darinya, dan tidak mengikuti pendapat dan hawa nafsu. Dan dia telah memberikan ancaman kepada siapa saja yang tidak mau menempuh jalan tersebut dan menjalankan hukum selain hukum. Jadi ayat ni sebenarnya bukan untuk hakim saja. Hakim berapa orang lah dalam satu negeri, betul lah. Persentase sini mungkin kosong berapa persen je, tak sampai 1% pun yang jadi hakim. Jadi bagaimana orang lain nak dapat faedah daripada ayat ini? Kita semua hakim dalam keadaan-keadaan yang khusus, dalam keadaan tertentu dalam kehidupan kita itu juga hakim. Dalam apa juga kita nak lakukan, kita hadapi masalah ataupun sebagainya, dalam keluarga dan sebagainya, dalam tempat kerja, kita hukum dengan hukum siapa? Hukum Allah SWT ke ikut hawa nafsu? Jadi sama juga, kalau kita ikut hawa nafsu, kita akan sesat daripada jalan Allah SWT, dan kita diancam dengan azab yang pedih pada hari kiamat, hari perhitungan. Baik, jadi keutamaan dan ucapan Nabi Daud AS. Daud AS merupakan panutan ikutan bagi semua orang dalam hal keadilan, dalam banyaknya ibadah serta berbagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Sampai-sampai tidak ada waktu yang berlalu baik siang maupun malam hari melainkan keluarganya selalu dalam keadaan beribadah, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala berikut ini. I'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyash syakur. Maksudnya, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur, ini kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. I'malu ala Daud, bekerjalah wahai keluarga Daud, Daud dan keluarganya sekali, syukra, buat bekerja syukur. Apa bekerja syukur? Maknanya dalam bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadahnya, buat kerja. Ini ibadah-ibadah kita ni dianggap sebagai apa? Satu pekerjaan. Kerja mesti dapat gaji lah. Ganjarannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala amat-amat besar lah. Minister mana pun tak dalam dunia pun tak akan dapat ganjaran yang lebih besar, gaji lebih besar daripada yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang beramal saleh, beriman dan beramal saleh. Qalilu min ibadiy syakur, tapi sedikit saja daripada hamba-ku yang bersyukur. Syukur sikit-sikit, tapi syakur tak banyak. Syakur ni selalu bersyukur sikit. Dan antara mereka tu, yang sedikit tu adalah keluarga Daud alaihissalam. Jadi antara sebab kita beribadah apa dia? Antara sebab adalah bersyukur. Syukur terhadap nikmat-nikmat Allah SWT yang tak boleh kita kira. Sebab tu Rasulullah SAW kan pernah ditanya, kenapa kau solat sampai bengkak-bengkak kaki? Apalah aku nak abdan syakur, tidakkah aku nak jadi hamba yang bersyukur? Sebab dalam pertanyaan tu ada tambahan cuba, ya. Sedangkan kenapa engkau solat sampai macam ini bengkak-bengkak kaki, sedang engkau kan seorang hamba yang telah diampunkan dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Dah tak ada dosa, buat apa nak badan banyak, relax-relax dah lah. Nabi SAW kata bukan itu. Kita bukan beribadah kerana nak diampunkan dosa kita sahaja. Itu pun dia juga. Tapi kita juga beradab kerana bersyukur kepada Tuhan kita, kepada Allah SWT yang memberikan banyak sangat nikmat kepada kita. Jadi itu satu level lagi dalam beribadat kepada Allah SWT. Tak bermakna kita tak ibadat kerana kita takut azab Allah SWT, kerana kita sayang kepada Allah SWT, kerana Allah perintahkan kita beribadat. Tak buat macam itu pula, jangan ekstrim. Jangan ambil hadis ni, kita tolak pula, kita tinggalkan ayat-ayat Quran lain atau hadis lain tentang konsep beribadat. Ada orang kata, oh, kita beribadah bukan nak syurga, bukan takut neraka, tapi kerana Allah SWT syukur pada nikmat Allah SWT. Ada yang pakai hadis ni lah. Jawabnya tidak. Kalau orang yang ada dosa, menunjukkan sahabat tanya, asalnya orang beribadah takut apa ni? Takutkan dosa. Dan juga tahap yang lain juga kita beribadah kepada Allah SWT lah, kerana bersyukur kepada Allah SWT. Ya, Quran juga berkata, hai keluarga Daud, bekerjalah kamu dalam bersyukur kepada Allah SWT. Nikmat Allah SWT terlalu banyak. Aku cakap saya nikmat Allah SWT 10 khutbah pun tak habis. Sebab nikmat Allah SWT tak boleh kita kira. Nikmat kita yang makan minum ni aja, kalau kita nak bagikan dia kepada nikmat yang sebelumnya, dengan nikmat yang sebelum dia datang kepada kita, dah berbanyak nikmat. Kemudian dah datang kepada kita, berbanyak pula nikmat. Betul tak? Itu dia. Syekh Sami Rahmatullah pernah menulis dalam berbicara tentang nikmat-nikmat Allah SWT. Setiap makanan yang masuk, yang dihidangkan, masuk kat mulut kita, nak masuk kat mulut, yang dihidangkan je tu, dah berapa ratus nikmat dah kita sampai lah. Ulama-ulama yang kira dan tahu lah. Jadi daripada benihnya, lepas tu daripada apa tu, matahari, kemudian hujannya naikkan, dijaga oleh Allah SWT. Semuanya tu nikmat. Dalam tu nikmat dia berpecah kepada banyak nikmat. Diorang kira beratus-ratus nikmat, katanya 100 lebih nikmat. Itu yang mereka tahu, yang mereka tak tahu lagi banyak. Lepas tu dah sampai bila kita makan tu, masuk tu punyalah nikmat, punyalah sedap. Betul lah, masuk kat dalam situ senang aja masuk. Darah jadi darah, hatinya, lepas tu paham dan sebagainya, kemudian pembersihannya. Kat dalam tu proses tu, lepas nikmat tu ada nikmat, banyak nikmat, sampailah dia nak keluar pun nikmat yang amat amat besar. Banyak orang yang tak boleh kontrol dia punya apa, dia punya kata ajak dia nak terkeluar, dia tak boleh kontrol. Kita boleh tahan lagi, penuh pun kita boleh kontrol lagi. Kalau belum nak keluar pun kita boleh keluarkan sikit lagi, kita nak keluarkan separuh boleh, sikit pun boleh, kita masih boleh kontrol. Tu nikmat Allah SWT. Dan kalau tak keluar, kalau tak dikeluarkan oleh Allah SWT, apa jadi? Habis. Kita mati. Mati. Tak ada lah mati. Pecah. Racun tu semua kat dalam. Itu je sikit saja tu, dah tak terkira. Kalau kita cakap pasal nikmat-nikmat dunia lah, belum cakap pasal nikmat-nikmat agama. Buat ini dapat pahala punya lah banyak. Angkat butuh je apa pahala dia. Dia hapuskan semua dosa dengan setiap apa? Titisan air butuh. Baca macam ini, dapat pahala macam ini. Dia hapuskan dosa-dosa semuanya. Antara satu wuduk dengan satu wuduk, antara satu solat dengan satu solat, banyak betul nikmat-nikmat Allah SWT. Jadi kenapa kita tak nak ibadah bila tersembah Allah SWT? Kita betul-betul nak apa ni, nak tunjukkan bahawa kita, ataupun nak mengucapkan terima kasih kita kepada Allah SWT. Jadi i'malu ala Daud syukra, bekerjalah wahai keluarga Daud bersyukur, yang untuk bersyukur, bukan untuk keluarga Daud AS. Masa saja Quran ini untuk dibaca betul ya, oleh umat Nabi Muhammad SAW, untuk kita sebenarnya. Buat kerja atas dasar kesyukuran kepada Allah SWT. Namun macam mana pun Allah SWT ingatkan, qalilun min ibadiyas syukur, hanya sedikit daripada hamba-Mu yang syukur. Sebab Umar bin Khattab RA telah diriwayatkan daripadanya, dia selalu berdoa bila dia tawaf. Dan kita tahu doa paling bagus kan, kita antara yang paling, tempat yang paling bagus kita berdoa, waktu kita dekat dengan tempat-tempat yang suci. Seperti kita di sedang bertawaf keliling Kaabah, dan dia kata apa? Umar bin Khattab, Allahumma ja'alni minal qalilin, Allahumma ja'alni minal qalilin, wahai Tuhanku, jadikanlah aku daripada orang-orang yang sedikit. Apa makna dia? Sedikit ni lah orang yang bersyukur. Yang banyak yang tak bersyukur, yang sedikit yang bersyukur. Bukan pasal banyak yang bagus, tapi garang sedikit pun bagus. Baik. Kemudian kita lihat komentar Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam mengupas biografi Daud alaihissalam. Ibnu Al-Hafiz Ibn Asakir menyebutkan banyak hal. Di antaranya adalah beberapa ucapan Daud alaihissalam. Dia berkata, jadilah engkau bagi anak yatim seorang bapa yang penuh kasih sayang. Dan ketahuilah bahawa apa yang kau tanam, maka seperti itu pula engkau akan menuai. Ini kata-kata hikmah daripada Nabi Daud alaihissalam, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Dia seorang ulama daripada negeri Syam. Dia mempunyai kitab yang besar, Tarikh Dimashq. Tarikh Dimashq ini sejarah Jamsyik lah, Syria. Semua orang datang kat situ. Bukan zaman dia je, daripada zaman Nabi-Nabi pun dia disebutkan. Baik, disebutkan dengan sanadnya sebab dia seorang ulama hadis. Hebat kitab. Baik, jadi perintah ataupun nasihat untuk kita berlaku baik kepada anak yatim, dan itu juga satu syariat kita ya. Banyak secara direct Allah SWT perintahkan kita berlaku baik kepada anak yatim. Dan hukum menganiaya anak yatim adalah dosa yang besar sekali. Ada orang dah jaga anak yatim ataupun anak yang macam yatim lah. Dia tak yatim, bapa dengan mak masih ada, tapi macam tak ada, macam dah mati ya. Mak bapa dia tinggalkan dia, ataupun dia tinggalkan mak bapa dia, duduk kat rumah-rumah kebajikan apa. Patutnya dia jaga budak-budak ni. Lepas tu apa dia buat, dia anaya budak-budak ni. Ikut nafsu dia. Itu dosa yang amat besar tadi. Amat malu eh, kalau terbongkar perkara seperti ini berlaku. Kerana satu dari masa ke semasa. Dan ketahuilah bahawa apa yang kau tanam, maka seperti itu pula yang kau akan menuai. Kita tanam, kita akan harvest benda tu lah. Kita tanam benda baik, kita akan dapat benda baik. Kita tanam benda kecil, dapat kecil, besar mana boleh. Mana boleh benda yang kita tanam, boleh keluar lain pula, boleh keluar emas pula. Dan sekarang musim apa ni, musim durian. Dulu kita tanam apa ni, tanam jagung, takkan boleh keluar durian. Ini menunjukkan bahawa kita kena beramal, sebab kita akan dapat hasil. Ini ikut banyak kita amal. Ucapan yang lain, perumpamaan seorang da'i yang bodoh dalam menyeru qaul adalah seperti seorang penyanyi yang menyanyi di dekat kepala jenazah. Seorang da'i adalah orang yang berdakwah. Dan orang yang berdakwah ni ada yang memang tahu apa yang dia nak dakwah, cara macam mana dakwah. Tapi kalau dia tak pandai, dia bodoh dalam menyeru qaul, apa yang dia berlaku? Ada tak orang yang nak terima dakwahnya? Tak. Walaupun semua taufik daripada Allah SWT, tapi orang yang dia bodoh, dia tak tahu macam mana berdakwah. Dia sama seperti seorang penyanyi yang menyanyi dekat kepala jenazah. Jenazah ni mayat dah mati, kau menyanyi kat depan dia, apa yang dia boleh buat? Sia-sia, duit sia-sia. Baik, juga ucapannya, betapa buruk kemiskinan setelah kaya dan betapa buruknya kesesatan setelah petunjuk. Satu apa ni, satu malapetaka, dah kaya lepas tu jadi miskin, susah hati dan sebagainya. Begitu juga dah dapat petunjuk lepas tu jadi sesat. Dah dalam Islam, dah dalam sunnah, tak tahu boleh pergi keluar kepada ajaran-ajaran sesat dan sebagainya. Jadi murtad lagi. Seperti di negara-negara jiran, tak tahu lah, ada kata negara kita pun ada juga budak-budak Melayu Islam dah pergi church dan sebagainya. Allahuakbar. Tapi itu musibah yang amat amat besar. Dah dapat petunjuk lepas tu sesat. Daud juga pernah mengatakan, perhatikanlah apa yang kerananya kamu tidak suka diperbincangkan dalam pertemuan banyak orang, maka janganlah kamu mengerjakannya pada saat kamu sendirian. Ini kata-kata yang penuh hikmah sekali. Kamu lihat, kalau kamu ni bila orang ramai kumpul, kamu tak nak dengar benda ni disebutkan tentang kamu, betul tak? Kamu kalau dengar, kamu mesti marah. Kalau nak cakap kepada buruk yang berlaku, yang kamu lakukan ke apa ke. Jadi jangan kamu lakukan bila kamu sedang dalam keseorangan. Kita takut-takut mereka ternampak ke apa kan? Nanti mereka cerita kan? Malu kan? Itu antara caranya kita nak muhasabah diri kita. Tapi kalau yang baiknya bukan kerana orang kita tinggalkan satu benda yang tak baik, itu kerana Allah SWT. Lebih teruk lagi sebenarnya. Baik, kata ada orang yang itu tak sampai lagi dia punya level. Tapi dia kalau malu dengan orang, jangan buatlah macam itu di dalam keadaan sendirian. Dia juga mengungkapkan, janganlah kamu mengkategorikan saudaramu pada apa yang tidak sepantasnya, kerana hal itu merupakan permusuhan antara dirimu dan dirinya. Sekian ketikmah daripada Nabi Daud AS. Kita klasifikan dia ni macam ini. Dia ni kalau cakap mesti gini, ni kalau buat mesti gini, kalau gini. Dia, semua orang ada dia punya apa? Dia, ada kotak yang dia masukkan kat dalamnya. Apa yang akan berlaku itu akan jadi permusuhan antara kita dan orang tersebut. Kata-kata hikmah ni sebenarnya tak akan datang melainkan daripada orang-orang yang ikut sunnah, yang ikut agama. Kalau dia tak ikut sunnah, yang keluar tu semua kan kata hikmah. Itu falsafah aja. Jangan mimpi lah. Boleh keluar kata-kata hikmah daripada orang-orang yang jauh daripada agama, takkan keluar kata hikmah. Kata-kata sampah aja. Yang keluar kata hikmah biasa daripada ulama-ulama, daripada ahli ibadat, daripada orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu tadabburkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itulah yang akan keluar daripada lidahnya kata-kata hikmah. Kata dia beramal dengan sunnah, itu yang disebutkan oleh ulama salah. Dan antara faedah kata-kata hikmah ni, orang kita ada hadis daripada Nabi SAW, itu sebaik-baik hikmah, Quran sebaik-baik hikmah. Tapi kadang-kadang manusia ni, kadang apa ni, kat hikmah dia ada apa? Peranan yang lain. Peranan dia tersendiri, dia ada kesan efeknya sendiri. Orang lebih mungkin lebih terkesan dengan kata-kata hikmah ni, dengan keadaan ni. Baik, sekilas tentang kuantitas dan kualitas hidup Nabi Daud AS, bagaimana yang telah disajikan sebelumnya tentang beberapa hadis yang berkenaan dengan penciptaan Nabi Adam AS, pada saat anak cucunya dilahirkan dalam rusuknya. Lalu dia melihat di antara mereka terdapat beberapa orang Nabi AS. Dia juga melihat di antara mereka ada seorang yang cahayanya sangat terang. Maka Adam pun bertanya, siapakah orang ini? Allah menjawab, dia adalah anakmu Daud. Lalu dia bertanya, berapa lama umurnya? Dia menjawab, 60 tahun. Maka dia berkata, ya Rabku, tambahkanlah umurnya. Dia menjawab, tidak, kecuali jika aku menambahkannya dengan mengambil dari umur. Sedangkan umur Adam adalah 1000 tahun. Kemudian ditambahkan pada Daud 40 tahun. Dan ketika umur Adam berakhir, malaikat maut mendatanginya. Maka Adam berkata, bukankah umurku masih tersisa 40 tahun? Dan Adam lupa mengenai umur yang telah diberikan kepada anaknya Daud. Dan ini pernah kita kami baca tentang Nabi Adam AS. Dan masalah ni kalau nak dibahaskan mungkin panjang lebar. Macam mana umur kan telah ditetap oleh Allah SWT, macam mana boleh berubah-ubah ni? Ada orang yang apa ni tak percaya tentang masalah ni. Tapi Allah SWT mana boleh berubah-ubah? Betul tak tu? Tak boleh berubah-ubah. Dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang ingin dipanjang, diluaskan rezekinya, ditambahkan umurnya, hendaklah dia bersilaturahim. Tambah umur. Betul-betul tambah umur ke? Bilik-bilik ni. Betul-betul lah. Nabi SAW kata betul-betul tambah umur. Tambah rezeki boleh betul-betul. Takkan tambah umur tak betul-betul. Mesti betul-betul. Umurnya kalau 60 tahun patutnya dah meninggal. Tambah mungkin 62, 65, 61 bulan. Tengoklah kurang macam mana. Tapi kalau orang kata kan, Allah SWT bila kita belum dilahirkan lagi, dekat dalam janin dah ditetapkan umur kita semua, macam mana boleh ditambah kan? Jadi persoalannya, apakah takdir boleh diubah? Boleh tak boleh? Ya? Doa. Dengan doa. Yang ini dia bersilaturahim buat satu amalan. Ada yang pernah baca tentang hal ini? Sebenarnya takdir Allah SWT ni, yang ditulis ni ada dua. Satu yang ditulis kat mana? Kat Lauh Mahfuz. Wa indahu ummul kitab. Itu ummul kitab, induk, kitab induk. Yamqullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah SWT menghilangkan dan menetapkan, yang ini dalam tulisannya, takdir-takdir ini, mana yang Allah SWT kehendaki. Wa indahu umul kitab. Tetapi di sisi Allah SWT adalah umul kitab, kitab hidup. Jadi ada takdir dan tuliskan dalam umul kitab lauh mahfuz. Dan ada lagi yang dicatat bukan ke dalam lauh mahfuz, tapi dicatatkan oleh siapa? Para malaikat. Jadi ulama mentafsirkan yang benarnya adalah yang dicatat oleh malaikat tu boleh apa? Boleh diubah. Itulah yang ada, ada ya, ada mahu dan ada isbat, ada padam dan ada yang ditetapkan, tinggalkan. Dan semuanya tak akan lari daripada mana? Daripada yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ditambah, sebenarnya di kalangan kita memang dia akan ditambah sebab dia silaturahim. Mula-mula nak tu, ini ditulis ni dekat dekat tempat kitab-kitab malaikat. Tapi dia silaturahim ditambah. Jadi dipadam, tambah satu. Tapi ke atas tak berubah-ubah, tetap 61. 60 kalau macam ini lepas dia silaturahim dia kena cambah lagi 1 tahun. Yang itu tak ada masalah. Tak ada pun takbir. Yang dalam Allah Mahfuz takkan berubah. Mustahil berubah. Allah SWT mengetahui apa yang yang belum berlaku, apa yang sedang berlaku, apa yang akan berlaku, apa yang tak berlaku. Kalau berlaku macam mana dia berlaku pun Allah SWT tahu. Allah SWT adalah ilmu yang mutlak, all-knowing. Jadi dengan itu jelas pada kita. Jadi di sini satu Allah alam bisawab. Sekejap kita akan sambung kisah-kisah Nabi berikutnya pada pada kehidupan-kehidupan yang akan datang. Mengharapkan kita baca dan dengar dapat manfaat dan berkat rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.